Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ma ba'd. Masyiral hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah azza wa jalla ing dalam pinten-pinten ayat nyebutaken fa in ta'udhu nikmatullah la tuhsuha. Ingkang artosipun nek kowe kabeh padha ngitung-itung nikmate Allah, kowe kabeh ora bisa ngitung-itung nikmate Allah. Ni'amullah katsirah. Nikmat-nikmatipun Allah azza wa jalla kathah. Nantos Allah subhanahu wa ta'ala nyebutakan nek kowe kabeh ngitung-itung nikmate Allah, kowe kabeh ora bisa ngitung-itung nikmate Allah. Niki dalil, niki bukti bilih nikmat-nikmatipun Allah azza wa jalla katsirah kathah. Masyarul hadirin wal hadirat barakallahu fikum. Saking kenikmatan, kenikmatan ingkang Allah paringaken dumateng kula lan panjenengan, ingkang paling ageng nikmatul Islam. Nikmatul Islam. Kula njenengan dipun paringi dening Allah azza wa jalla nikmat dados tiang muslim. Napa sebabe masyarul hadirin rahimakumullah, nikmatul Islam niki nikmat ingkang la ya'diluha syai'un. Nikmat ingkang boten wonten sing bandingi. Sebab agama kula lan panjenengan Islam menika agama ingkang dipuntampi dening Allah. Dene agama-agama sanes boten dipuntampi. Leres? Inna dina indallahil Islam. Satemene agama indallah sing ditambah nang ngarsane Allah Islam. Naik teng pemerintah teng Indonesia pinter Pak. Kasan apa enam? Mungkin tadi sih bisa ditambahi malih kok. Ini tergantung ya. Anang ingin dan Allah Islam. Milo sadung menika nek wonten tiyang dadekaken seliyane Islam didadosaken agama mboten dipuntampi dening Allah. Maman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Lan sapa wonge sing golek selain Islam ditadakakan agama, waman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, ora ditampak dening sinten Allah. Nek pemerintah nampak fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Lan wong kowe mau sing beragama agama sanes selain Islam besok nang akhirat klebu golongane wong-wong sing rugi. Rugi mboten apa Pak? Ora berarti mungkin tiang sing beragama sana selain Islam tembunya mungkin bagi duit akeh. Sebab nalikan beragama sanes mungkin menguntungkan gitu yang ini. Karena yang fil akhirati minal khasiri. Besok nang akhirat kelebu golongan itu yang sing napa rugi. Pengendikannya pun Allah Subhanahu wa taala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yaum nang dina iki dina Arafah. Waktu niku Allah nurunaken ayat niki al-yauma akmaltu ingsun Allah taala wis nyempurnakaken. Al-yauma akmaltu lakum kowe kabeh dinakum agama mukabe. Islam agama ingkang sampun apa? Sempurna. Boten perlu ditambah, boten perlu dikurang-kurang. Sebab niki pun sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Lan ingsun Allah taala wis nyempurnakaken kowe kabeh nikmatku Islam iki nikmat. Islam apa? Nikmat. Bahkan nikmat sing paling ageng. Boten tersimbani. Wa raditu lakumul Islam dinan, lan ingsun Allah taala ridho Islam dadi agamamu kabeh. Islam agama ingkang dipun ridhoi. Ridho napa, Pak? Kosok waline napa? Ora ridho. Ridho lega. Hah? Berkenan. Oh, berkenan. Ngene kong jawab ikhlas. Ikhlas nas ikhlas. Ridho ikhlas. Aku ora ikhlas, aku ora ridho nggih. Agama ingkang dipun ridoni dening Allah Subhanahu wa taala. Napa niku? Islam. Wonten tiyang Yahudi. Wonten tiyang Nasrani. Agama Yahudi, agama Nasrani niki agama agamane sinten, Pak? Agama leres napa agama mboten leres? Aja bingung. Asline leres sebenarnya. Nggih asline niku nalikane dereng diroba-roba, dereng di owahi, ora ditambah, ora dikurangi. Niki agama sing sah. Agamane Allah. Kitabe niku nggih Kitabullah. Taurat. Injil nggih. Mulane wong niku dijenengi ahlul kitab. Ahlul kita sebab agama niku wonten kitab e. Kitab samawi. Benten kalian agama sanes, agama Hindu, agama Buddha, agama-agama sanes. Niku kan kitab e gawean sinten? Manusa. Wonten Tripitaka, wonten Weda, wonten apa malih lah. Lah niki kan Taurat, Injil. Taurat niku Al-Ahdul Qadim. Injil niku Al-Ahdul Jadid. Taurat niku perjanjian lama. Injil niku perjanjian baru. Nggih, terus menika yang penting yang nalikane zamane. Nggih, sinten wektune, wektu niku. Nabi zamane Nabi Musa, zamane Nabi Isa, derek Nabi Musa, derek Nabi Isa. Makbul indallah. Agama niku dipun taati dening sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ananging sak sampunipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun utus dening Allah Azza wa Jalla kok tesih ngetutaken agama Yahudi, sanes itu ya, Yahudi. Lah napa? Nasrani. Boten ditampi dening Allah. La yasma'u min hadihil ummah Yahudiyan kana au Nasraniyan walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlinna ora krungu salah sini wong. Sekarang umatku kiye. Apa dheweke Yahudi, apa dheweke Nasrani, wis krungu nek aku diutus neneng sinten Allah, walam yu'min billahi ursiltu bih. Dheweke ora gelem iman. Ora gelem ganti agama, Pak. Tapi nyekeli sing kudu wae. Yahudi nek dicekeli Nasrani. Mungkin agama Nabi Musa, ini agama Nabi Isa. Bener saat niku mangga tutna agamane Nabi sinten Musa, tutna agama Nabi sinten Isa. Anang Isa sampunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun utus dening Allah azza wajalla, kok ora gelem iman illa kana min ahlin nar. Ora ana liya kejabat wong kowe mau termasuk penduduk. Bon. Terus Islam niki nikmat ingkang paling napa la ya'diluha sayun, apa baik orang bisa bandingi dunia, saya lihat bandingi rong rodangan sholat sunat qobliyah subuh enteng napa enteng cuat kok. Ngomong ora kaget piye abot. Nggih. Abot tumrape wong sing diabotaken dening Allah nggih. Enteng tumrape wong sing dientrengaken dening sinten? Allah nggih, mugi-mugi kula njenengan termasuk ning dientrengaken niki. Amin nggih. Nggih, rong-rong kamat salat sunat qobliyah subuh. Rokatani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lalu ya baik dari bang dunia seisi. Dunia mulai kapan ini? Dunia seningin apa mulai nalikan zaman Nabi Adam? Nah, saking mulai Nabi Adam dengan kiamat. Rong-rongan. Mulanya Islam itu agama nikmat ingkang paling ageng. Nah, apa mawon pun bisa bandingi. Pecut Pak ngetos ya. Pecut ngetos. Ngetos ya. Pecut singgung mecuti. Sini ke orang anak pecut ya. Di zaman sini kan orang anak wong giring sapi, orang anak wong giring wedus, kebo ya. Berarti manja kebo ini kalau sapi ini dibuatnya drop. Gak di sebelah. Di zaman dia ini kan tengok. Nah dipecut, cetet. Pecut itu daun apa sedap? Gawa. Nanti bermeter-meter nanti. Puluhan meter apa? Hah? Tambang layangan gak jauh nih. Nanti pecut gini, sendek lah. Nge, pecut tembong mukmin besok nang serbuk surga panggonan sing cendhek sithik niku luwih apik tenan dunya seisi. Lah wong bisa mlebu surga gara-gara apa? Mlebu apa? Islam napa? Hindu Buddha? Islam. Nggih, bon. Terus nikmatul Islam niki nikmat ingkang boten wonten tandingane. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Termasuk nikmat niku Allah azza wa jalla mutus para rasul. Lan terkhusus Allah subhanahu wa taala mutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung sewu coba bayangaken seumpama Nabi Muhammad kok boten diutus dening Allah. Kula jenengan agamane napa niki? Wong Jawa gimana napa? Jawa. Oh, Jawa. Nggih mungkin Hindu, mungkin Buddha, mungkin animisme, mungkin dinamisme, mungkin kejawen, kesundan. Di utusé Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nikmat. Nikmat. Bayangkan mau ning mboten diutus jahiliyah. Nggih? Jahiliyah. Anake kelawan sebab diutusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilang niku zaman jahiliyah. Masa jahiliyah ilang. Niki nikmat. Napa paling nikmat? Sehat nikmat. Leres? Sehat nikmat. Niki nyuwun sewu. Sing paling sepuh teng mriki sinten niki? Ngomong niki. Gue pensiun lah. Ampun ya wis tua. Nikah sini kapan? Oh nikah gempol ni. Oh sih putih-putih sih kau tu yang setua. Setua sehat ni. Nikmat? Nikmat. Gem beri yang seminggu biaya ni pinter pak. Nikah nanti kerja tang puskesmas sama tang rumah sakit berarti. Oh nikah dokter ya. Oh ya takut dokter ni. Biaya rumah sakit, biaya meriang niku larang. Nggih. Nanek setina. Setina menapa kok? Go dokter pira, go nginep pira, go obat pira, go sing nunggoni pira. Lah jenengan dinae umur sitam pira, Pak? Sitam 6. Lah pira duite? Nggih. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nek kowe kabeh padha ngitung-itung nikmat Allah, kowe kabeh ora bisa ngitung nikmat Allah. Sedaya nikmat, masyaral hadirin barakallahu fikum, niku kedah disyukuri. Di emot-emot lan disyukuri. Antudkaro wa tushkaro. Nikmatiku deling-eling. Demu-demu. Nanti yang buatan dengan kerenungakan nikmat Islam. Lampotan. Lagi coba direnungakan. Sebab makanya buatan direnungakan. Buatan demu-demu. Maka yang nyukurin itu dikurang. Ini nyatanya kayak gue. Deling-eling, demo-demo, mangga terus disyukuri. Nah, salah satu nikmat ingkang Allah Azza wa Jalla paringaken nggih bangsa Indonesia niku nikmat apa? Merdeka. Nyukuri nikmat. Napa Mas judulnya Mas? Merdeka. Kamar deka, kamar dikan. Waduh, ini bahasanya angel temen ya. Sebetulnya gue salah nih kok. Gini ukurin nikmat kemerdekaan. Hadirin rahimahullah. Leres boten merdeka niku nikmat. Takonnya risa apa ya? Wis, wong sing wis ngalami urung merdeka orang anak ini sudah kuat. Cuman kan tulen jenengan kan mireng nggih cerita-citane buyute. Kakine lah mungkin nek kulo sih mungkin menangi kaki, kaki cerita yeah. Zaman biyen. Dan kaki cerita zaman biyen. Mungkin nek sing kelas iki iso menangi kaki. Kakine sing mau wis ninggal. Nah ngene kula kan menangi kakine tahun zaman tahun sedurunge 45. Nangge kaki pula kan menangge ramah pula dimenangi. Nah mau beli kaki kita. Gimana oke? Nah mungkin kan untuk cerita-cerita. Dia ceritanya baik, ceritanya kaki ini dia. Nah dikannya burung merdeka. Kenapa contohnya pak? Makan air rasa. Kayak tau ngelakoni. Jere. Lampinnya goni. Nah itu sih. Mangane rekasa, kelambine goni akeh tuman. Niku umum sih niku. Sama-sama ngerti nggih. Niku contoh. Sengsara ing dalam sandang. Sengsara ing dalam pangan. Niki cerita, kalau nggih ora menangis. Berarti nek panen niku pari-parine rakyat, masyarakat. Niku dijaluki, Pak. Bener mboten nggih cerita niku? Teng lada. Kalau ada mirang cerita ini. Ya bu bener bora kayaknya bener ya. Nggih, sikap kurang pangan. Debukan be, debukan ngertos, arese nih kan, ini kan mau dinikmati, rasanya jantung be lah doyan ya, ini satu gedang kapok di masak gak enak lah, nah ini gue contoh nikmat. Merdeka niku nikmat. Sebab sedherenge merdeka niku wonten cerita niki, cerita niki, cerita niki, cerita niki, cerita niki. Terus kemerdekaan niki nikmat. Ingkang Allah Azza wa Jalla paringaken de bangsa Indonesia, de rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Wallahu a'lam, ketinggalan wonten perbedaan pendapat para ahli. Indonesia niku dijajah pinten tahun? Ana sing ora iki 300. Sakut, ana sing pira, ana sing pira. Sing bener pinten niku? Ya mbola. Bismillah. Ingkang jelas, boten bisa ditutup-tutupi. Ile kemerdekaan iki nikmat. Kenikmatan. Ingkang wajib dipun syukur. Wajib dipun syukur. Menawi kulolan panjenengan ningali nusul Alkitab wassunnah, dalil-dalil kitab, dalil-dalil sunnah, kata dalil kitab, dalil sunnah ingkang nyebutaken kewajiban hamba nalikane dipun paringi dening Allah Azza wa Jalla nikmat, syukur maring sing aweh nikmat. Penting dipun pahami masyarul hadirin barakallahu fikum makna syukur. Makna apa? Syukur. Syukur ingkang leres. Mungkin secara bahasa kulinian syukur matur nuwun nggih. Hah? Matur nuwun apa? Terima kasih. Syukron, kasiron. Okay. Hakikat syukur tinggal kedah perlu dengan pahami. Dia yang dipunwastani syukur niku nalikane Allah Azza wa Jalla maringi dumateng tiang niki nikmat, tiang niki mensyukuri nikmat bi ta'atil mun'im. Niki cara mensyukuri nikmat bita'atil mun'im. Caranya berikut, na'ati zat sing aweh nikmat. Nah ini sing pada keliru biasanya tenggeriti. Gek? Kata ingkang boten pas. Gek mensyukuri nikmat anggo maksiat. Mensyukuri nikmat anggo hura-hura. Mensyukuri nikmat ngangge dosa. Ngam mensyukuri nikmat gunakan perkara-perkara sing mboten faedah, mboten manfaat. Nggih, mboten pas. Ning rasane syukur. Ngira nggih. Allah Subhanahu wa taala nalikane nyeritakaken kisah Luqman apa nggih, maringi nasihat dumateng putrane niku. Anishkurli wali walidai wali walidai kowe syukura maring aku lan syukura maring wong. Lah niku kan perintah saking Allah Subhanahu wa taala supados napa? Syukur. Syukur maring Allah. Nah, syukur syukur nikmat niku konsepe wae. naati maring dat sing awet nikmat. Taati nek niku perintah, lakoni perintahe. Nek niku larangan, tinggalaken larangane. Niku niku syukur ingkang sesuai bimbingan, sesuai syariat, sesuai agama. Menungsa ingkang paling bersyukur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres? Menungsa sing paling takwa Rasulullah, sing paling syukur ya Rasulullah, sing paling wedine maring Allah ge Rasulullah, sing paling aduwe sekang dosa lan maksiat ge Rasulullah, sing paling taat ge Rasulullah, pun Rasul paling sedoyo. Kita ringan. Kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha niku nalikane mirsani ningali Rasul alaihi salatu wassalam niku suratul lail hatta tatafattara qiyamah. Ngantos pecah-pecah dramakan niku. Saking apa nih Pak? Suwenringan. Kalau dengan sholatul lail semutan ke orang. Paling di grupu semut. Oke, sebab sikile niku, sebab ngisi sikile niku kita gula. Nah, pinggirnya kayak semut, di grupu semut ya. Niku kudu semutan, ning di grupu. Sebab nek semutan kan sebab suwe semutan nggih. Hatta tatafattara qadama. Ngantos pecah-pecah dalam makan ibu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha matur dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, panjenengan iku tiyang ingkang sampun dipun ngapurani dosa sing pun lan dosa ingkang badhe dugi." Lah kok gelem-geleme niki bahasa kula nggih. Kok gelem-geleme sholatul lail nanti pecah-pecah napa niku? Dilamakan. Hatta tatafattara qadama. Antos pecah-pecah dilamakan. Napa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dumateng garwanipun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apa aku rasa seneng nek aku dadi hamba Allah sing syukur? Saking hadis menika, masyarakat hadirin barakallahu fikum, dipun simpulaken dening para ulama bilih mensyukuri nikmat niku bi taatil mun'im. Sing dijenenge mensyukuri nikmat niku naati zat sing aweh nikmat. Kemerdekaan niku nikmat. Nyukurine pripun? Nggih, kula jenengan bunga, kula jenengan seneng, kula jenengan bahagia. Dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala nikmat kemerdekaan. Leres napa leres? Hah? Bener lah. Bunga, seneng, bahagia. Sebab biyen kaya kaya kakine, ninine, buyute, seniki kaya niki. Bar merdeka. Bunga seneng, bahagia. Niki nggih wajar dan langge kudune iki. Boleh ya? Ya boleh lah. Kebangetan nek ora boleh. Seneng nggih kelawan nikmat iki. Nggih. Bahagia, seneng. Mensyukuri apa niku merasakan kebahagiaan. Nggih iki perkara sih. Leres lah, boten keliru, boten salah. Aning pitakonan niku wau. Cara mensyukuri nikmat merdeka niku napa? Pripun cara? Nggih, sampeyan pun disebutaken lho, bidho atil napa? Munim. Nah, tidak sing awet nikmat. nggih diisi kemerdekaan iki ngangge napa? Hah? Ketaatan. Diisi kemerdekaan iki ngangge ketaatan. Amal soleh, kesainan-kesainan. Diawali ngangge akidah ingkang sahihah. Dibuktikan ngangge amal soleh, dihindari dosa lan maksiat. Masyaallah hadirin barakallahu fikum. Kita badhe ningali penjelasan ingkang nyebutaken bilih menawi wonten tiyang dipun paringi nikmat terus bersyukur. Carane wau nah tidak ingkang maringi nikmat. Janjine Allah napa? La in syakartum la azidannakum. Nek kowe kabeh padha syukur, la in syakartum la azidannakum, teman-teman ingsun Allah taala bakal aweh tambahan maring kowe kabeh. Ditambahin apa? Nikmat. Ditambahin apa? Nikmat. Ditambahin apa? Nikmat. Sing medeni, Pak. Niku terus sing ayat niku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Inna adabi lasyadid. Satu menit siksaku dahsyat, mengerikan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'ab. Apa itu ayatnya? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amil solehati layastakhlifannakum fil ardi kama stakhlifal ladina ila akhir ayat. Mantan kelalen ini. Allah janji. Allah apa? Janji. Mari sinten wong-wong sing pada iman, wong-wong sing beramal. Kenapa janjinya Allah? Layastakhlifannakum fil ardi. Teman-teman, Allah bakal dadekaken kowe kabeh dadi khalifah fil ardh. Dadi penguasa, menguasai tenggumi niki. Ngangge iman lan apa? Amal saleh. Kama stakhlafal ladina min qablikum. Kaidene Allah taala wis dadi kakan wong-wong sedulurmu kabeh dadi khalifah. Niki janjine sinten? Allah. Ya sinten? Go wong-wong mukmin lan sing beramal saleh. Dados penguasa sing ngusi, sing ngopeni, sing nguasani bil iman wa bil amalis saleh. Kelawan iman dan kelawan amal soleh. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha raghadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Nggih niki surah An-Nahl ayat 115. Masyarul hadirin wal hadirat barakallahu fikum. Kita ningali pengendikan dening Allah Azza wa Jalla ing dalam surah An-Nahl ayat 111. Wa daraballahu masalan qaryatan. Allah Subhanahu wa taala niku nggawe perumpamaan, permisalan. Daraballahu masalan qaryatan. Qaryah. Napa qaryah? Kampung, negeri, desa. Kanat aminatan mutmainnah. Kampung niki, negeri niki, negara niki aminatan mutmainnah. Aman, tentrem. Aman apa? Tentrem. Bahasa Jawanya apa? Gemah, ripah. Hah? Oh, damai. Gemah, ripah, kalau jinawin apa? Oh, kemakmuran. Ini berarti ini terus. Yakti haris kuhar dan mingkuli makan. Teka rizkine penduduk kampung mau kang dibayu. Tongkat kayu jadi tanaman. Ini lagu dangdut apa? Hah? Oke, maksudnya jenengan gawa wit butin tancap benar cer. Jadi napa? Jadi wit butin manggil wong. Makmur kibar ibu. Yakti harisku haming kulima gani. Teka rizkine penduduk yang mau sekang pirang-pirang arah melimpah ruang rohodan. Limpah ruang. Indonesia lagi pakai, hah? Korea lagi Indonesia boh? Korea dan aminatan mutmainnah, negeri sing napa dikawau? Aminatan mutmainnah, ayam tentrem, boten nonton perang, boten nonton problem niki, problem rusuhan, ayam tentrem, aman. Motor orang Jabar hilang boh? Negorana maling. Seniki bok aman ge? Ge Indonesia ge. Ge aman, tentrem aman, tenang, damai, ibadah lancar, boleh duit. Nah niki sih mulai keluh ge. Niki mulai kumpul nikmat ge. Oh gampang-gampang ya ngomongnya, ngel niki lho. Nah niki mulai make bahaya niki. Allah wong siji loro be. Ini kan regane larang hari ini nggih. Nah niki yati haris kuha minggu lima kan. Aminatan mutmainnah yati haris kuha minggu lima kan. Pun niki Indonesia niki. Entrem ayem gemah ripah lo. Sinawi makmur jiwa jibur. Nggih. Nyata nggih. Kondisi aman, tentram, ayem, tentram. Masya Allah. Bun, titik nampak tersi koma ya, tenik. Hah? Masih titik-titik nih. Terusin apa terusin ayat? Ya, tiharis kuhar, wadah minggu lima kanin. Fakafarat bi'an'umillah. Wis ayem, wis tentram, wis main. Kufur. Kelawan nikmat Allah. Kufur nikmat. Wis dene nikmat ora syukur maring sing awet. Wis dene nikmat ora taat. Wis dene nikmat ngakoni dosa. Wis dene nikmat ngakoni maksiat. Kafarat bi amillah. Hadirin rahimakumullah. Tegese mboten syukur. Syukur niku nangge telung anggota, hati, lesan, anggota. Atine mahami nek niku nikmat, lesane nyebutaken alhamdulillah nek niku nikmat, anggotane nah hati sinten Allah ninggalaken apa? Barang. Niki konsep suku sing bener. Konsep ini kadang betul dipahami, kadang sing keliru memahami. Syukur ya, syukuran, moyo-moyo, Nah, niku kan bayangan. Lah niki sing niksing-niksing medeni niku niku. Wis dinae nikmat, wis dinae rezeki, wis dinae keamanan, wis dinae ketentraman, fakafarat bi an'amillah. Kufur kelawan nikmat sinten? Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Napa akibatnya? Dampak negatif ini pun apa? Allah nimbakaken maring penduduk negeri niki rasa wedi lan kencoten. Aljuk kencor. Ngeli. Bima kanu yasnau kelawan sebab apa sing wong-wong mau pada nglakoni dosa. Niki mboten-mboten ngene, Pak. Niki ayat. Nggih, mboten-mboten iki kene nggih. Nggih, tembone niki. Niki ayat nyebutaken ngaten. Zoharul fasad fil barri wal bahri. Bima kasabat aidin nas. Bima kasabat aidikum, tengah ayat sanes. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Zoharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Anten kisah. Kisah negeri apa? Negeri Sabah. Negeri Sabah itu dipun sebutakan dening Allah Azza wa Jalla ing dalam surah Sabah. Surah apa? Surah Sabah. Sunas Babilon. Sabah niku teng negeri Yaman. Nggih, pun ditinggal 5 wana ayat nggih. Teng surah napa? Surah Sabah. Surah Sabah. Mas. Main orang ngantuk. Santri, Mas. Bu napa nggih? Surah Sabah. Surat apa? Waktu ini santri pak, nak puluh jenengan lah. Anak istu gua beda. Niki santri niki, mas santri. Mas sabat niku artinya apa nih mas? Ada surah sabat, surah sabat. Sabat itu artinya apa mas? Kaum Sabah, sing tukang dolan-dolan. Sabah sih. Nah, Sabah niku jenengan kabilah. Jenengan apa? Kabilah Sabah. Niki teng daerah Yaman. Teng daerah pundi? Yaman. Kabilah niki masyarul hadirin barakallahu fikum niku ngantos nggadahi kerajaan. Kerajaan Sabaiyah. Sabak niku kabilah dipun paringi dening Allah Azza wa Jalla nikmatan ngantos dadi kerajaan. Dijenengi kerajaan apa? Sabaiyah. Ibu kotane niku teng daerah Ma'rib. Ma'rib Yaman. Negeri ini negeri sing makmur jiwa-jiwa. Makmur jibar jibu. Napa sebabnya penyebab kemakmurannya? Kau bilang niki kerajaan niki niku saged damel bendungan. Namun apa? Bendungan. Bendungan besar, bendungan ageng. Nggih, dadi waktu niku dipun paringi dening Allah kemampuan teknologi dan apa? Bendungan. Nggih, kita waos teng surah Saba ayat 15 niku. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayat. Teman-teman ana ing dalem penduduk negeri Saba. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Laqad kana li Saba'in maskanihim ayat. Teman-teman, kaum Saba niku dadi tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kaum Saba niki dipun paringi dening Allah Taala jannatan. Kebun loro sing ana nang kiwe lan sing ana nang tengen. Kulu min rizki rabbikum waskurulah. Kulu min rizki rabbikum. PKB pada mangana ngono, tambah ngono pak. Sekang rizkine pangeran PKB. Ning eling PKB pada suku. Waskurulah lan PKB pada suku. Negeri Sabanti dijenengi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terus negeri ini luar biasa, balda thayyibah rabbun. Coba di mana nih? Ya, makmur dan diridhoi Allah. Nah, balda negeri baldatun thayyibah. Negeri semaen thayyibah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbun ghafur, pangeran sing maha napa pengampun. Baldatun thayyibah niki negeri sing luar biasa, jannata kebun loro gawe bendungan loh nggih. Nek teng ngriki bendungan apa niki, nek teng kebumen kan ada cerita. Saya pun apa dengan lagi? Bot. Nah, semua adalah serai dan apa-apa. Nah, bukan itu kan pada saya tak terkenal itu kan? Bungan sah, ageng. Nah, itu. Nah, ini sebab kemakmuran di antaranya teknologi apa? Bendungan. Allah Subhanahu Wa Taala nyebutakan penduduk negeri ini. Wis diperintahkan syukur loh ya. Wis kowe manganan ngono seboyehmu ning emot syukur. Nah nek mau disebut syukur niku ora kok idee wae. Nah ati mari sinten. Dat sing awake napa? Nikmat. Ning kenyataan ning negeri niki. Dipun sebutaken dening Allah Azza wa Jalla fa'arodu. Mengo berpaling mengo nggih boten nate Allah boten mensyukuri nikmat ganti leres arud berpaling niki penduduk niki negeri niki napa akibate fa arsalna alaihim sailal arini mongko ingsun Allah Taala ngirim maring penduduk negeri kowe mau sailal arimi banjir sing gede luar biasa, banjir gede gara-gara apa? Jebol ning dinengan niku sempor ya tahun itu di jebol nggih 70 loro nang nggih kula tadi cilik ngemutan niku krungu-krungu kabareng ya. Jebol. Wallah Allah nonton senyibutakan gara-gara tikus. Dikerokoti tikus gunungannya sesuai apa? Rapuh jebol. Niki dinai nikmat tening sinten Allah ning kufur nikmat berpaling. Maka farah bi an'umillah wa ngufuri nikmat-nikmat sinten Allah Azza wa Jalla. Nggih. Terus masyarakat hadirin barakallahu fikum, ayat-ayat lan bukti-bukti sejarah. Ingkang kita wasau ayat, pinten-pinten ayat lan bukti sejarah iki contoh negeri Sabah, kaum Sabah. Kabilah Sabah ingkang Allah paringi dumateng kaum niki kemuliaan, kemakmuran. Nggih? Keberhasilan, kesuksesan. Ananging boten mensyukuri nama. A'radu. A'radu. Berbalik. Sehingga saat ini masyarakat hadirin barakallahu, kita sangat mendapat kesimpulan bahwa di pes-pes ini kan seperempat jam berngisan ini Pak. Ini gue cuma setengah jam ini. Oke, terus kita sangat mendapat kesimpulan. Pilih nikmat. Pun nikmat apa mau? Kelebu nikmat merdeka ini. Niki kedah dipun syukur. Cara mensyukurine naati zat ingkang maringi napa. Nggih. Nek niku penguasa, nggih kedah dia penguasa sing napa. Sing adil. Nek jenengan rakyat, kedah dia rakyat sing napa? Hah? Rakyat sing napa? Sing taat. Niki terakhir ya. Waktune sedhela sing dibahas sedheblak. Ana sing bahas nikmat merdeka niku ngakeh niku. Ana sing dalil kan sedhela iki seperti kula badhe nyebutaken setunggal hadis sing nutup pembahasan niki. Hadis Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku tahu krungu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, khiyaru a'immatikum, sebagus-bagusnya pemimpin-pemimpinmu kabeh, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, ya gue pemimpin-pemimpin sing kowe kabeh pada seneng mari pemimpin mau lan pemimpin-pemimpin mau nyenengi kowe kabeh. Pro rakyat, rakyat ya pro pemerintah. Kenapa kok rakyat seneng mari pemerintah ini adil? Pemerintahnya apa? Adil, sehingga disenangi. Bahkan nonton riwayat ini kan insya Allah sering ireng pitung golongan sing kulih napa yuk yuk besok nang dina kiamat salah sedihnya sinten? Imamun adil, penguasa sing apa? Sing adil. Nggih, nang jenengan dari penguasa dan dia penguasa sing apa? Adil. Dan dia penguasa sing disenengi sinten? Rakyat. Wa yusalluna alaihi wa yusalluna alaikum. Tusalluna alaihi wa yusalluna alaikum. Kowe kabeh padha dongakna penguasane. Lan penguasa dongakna kowe kabeh. Basa Jawa nek donga dinunga. Donga dinunga. Wasiraru a'immatikum, pengendikan ku Nabi alaihi salatu wassalam, lan seelek-eleke pemimpin mukabe alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, ya gue pemimpin sing kowe kabeh sengit maring pemimpin mau lan pemimpin mau sengit maring kowe kabeh, wa tal'anunakum wa yal'anunakum, lan PKP pada ngelaknat pemimpin, lan pemimpin ngelaknat PKP. Ini gambaran apa Pak? Pemimpin elek, rakyatnya? Pemimpin yang ngelaknat, rakyatnya? Nah ini sih medeni nih. Oke? Terus, masyaallah hadirin barakallahu fikum. ngisi kemerdekaan itu kudu nganggo laknat-laknat nggih. Nek sing dari pemimpin ya dadi pemimpin sing apik. Nek dari rakyat ya dadi rakyat sing apik. Nggih, pemimpin sing apik rakyate nyenengi pemimpine nyenengi rakyat. Nggih, pemimpin sing apik dongakna rakyat, rakyate dongakna pemimpin. Pemimpin sing elek rakyate ora seneng mari pemimpine, pemimpine ya ora seneng mari rakyate. Pemimpin sing elek rakyat ngelaknat pemimpinnya, pemimpinnya ngelaknat rakyat. Ya Rasulullah, sikap mau apa? Ini kisah apa? Ya Rasulullah, afala munabithuhum. Menawi kita ngadepi pemimpin sing elek nih ya Rasulullah. Sikap mau apa ya Rasulullah? Ini bahasa gula nih. Napa jawabannya Rasulullah? Lah. Ya ini sih bantu paham. Gih, salah pemimpin salah sih dia sudah berkabrik. Rasanya mensyukuri kemerdekaan. Merdeka. Jadi rakyat bebas. Ngawur, kata niku. Nah, hati-hati nih. Napa nih? Gue cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ah, terus wong niku bebas, wong niku ngawur, wong niku sekarpe dhewek, mboten. Lah. Rasulullah maringi jawaban. Ma aqamu fiikum shalah. Selagine pemimpinmu tesi salat. Mboten mungkin sa Nabi ngendika, la ma aqamu fiikum shalah. Dibaleni mali dening Nabi. Selagine pemimpin tesi napa? Nggih, mugi kula njenengan dados rakyat sing apik, pemimpin sing apik, lan kula njenengan dongakna pemimpin-pemimpin kita, mugi-mugi terus pemimpin-pemimpin kang amanah, kang jujur, ingkang adil, ingkang sae. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.